Mereka itu terkesan memberikan hadiah-hadiah yang berani dalam dialog kalangan, karena mereka tahu Rasul sangat cinta mereka. Sehingga jika ada hadiah seperti dibandingkan yang Allah itu mukmin. Ada kemarin Rasul dan keluarganya. Kamarnya kayak orang kita ini kan Pak Yai sama ibunya ini. Biasanya kan masyarakat kita kalau memandang orang seperti ini kan sering ada ini. Karena, sering kirim-kirim lah. Berarti Rasulullah keluar dari rumah ini. Banyak orang seperti ini. Mengirim hadiah dan untuk apa, atau apa, atau apa. Beliau kan itu hanya 9 orang. Maka ketika awal-awalnya sampai Islam 13 orang. Apa? Muslimin walau imam ini lebih banyak ngasih Aisyah radhiyallahu ta'ala dibandingkan umat mukmin yang lain. Maka mereka pun sungguh sehingga mengajukan masalah ini kepada Rasulullah SAW menuntut keadilan terkait dengan Aisyah. Jadi itu sudah Fatimah radhiyallahu ta'ala. Ringkas cerita, Fatimah tadi jalan gagal menyelesaikan misi mereka. Akhirnya kawan-kawan dari Ummahatul Mukminin Zainab bin Jahsy radhiyallahu anha langsung masuk ke rumahnya Aisyah. Ketika itu bersama Rasulullah SAW, pintu masuk langsung hadap pada Aisyah, langsung marah-marah, langsung di keluar. Jadi banyak Rasulullah Aisyah di sini. Sambil melihat Rasulullah di sini. Nah, maksudnya itu minta di sini. Boleh gak kalau saya tidak di sini? Jadi, karena maka Rasulullah itu mengatakan, sudah di kontrosi. Sudah di sini. Jadi Rasul mengatakan demikian. Langsung Aisyah menghadap para Zainab. Salah tu Zainab tadi. Sampai terpecah. Tidak bisa bersuara dan berbicara. Maka Rasul berlawan ini dua lalu dua mulut yang akhirnya mengatakan Habla Jinnur. Dia mengatakan Inna ha Inna Dua Bima. Aisyah itu putrinya. Bagaimana? Siapa Allah berlawan? Hah? Jawab bahasa yang bahasa itu adalah orang yang paling afdal setelah Nabi Muhammad SAW dan setelah para nabi oleh Rasul. Itu orang mulia, orang yang terpandang ini akhirnya dikatakan. Maya, jawablah ini perempuan mulia, perempuan terpandang, cerdas, diri kayak apa? Kita boleh kita langsung riwayat yang panjang itu yang disebutkan setelahnya adalah Nabi Muhammad Rasulullah baru kemudian kita lihat apa faedahnya. Allahu Akbar. Hajarana al-Qur'an. Ya, kita semua kenal ini. Kita pakar apa tu lah? Dalam rumah ini ada yang mana? Yang tidak punya, punya lain. Yang belum punya, lain lagi. Allah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang dijuluki adalah Fatimah, bintu Rasulullah sallallahu, putrinya langsung Rasul. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Nah, ayahmu bawakan obah tubuh ini kumpul mereka sebenarnya menuntut kehadirannya tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fasta izanat, maka Fatimah pun meminta izin masuk menemui Rasulullah SAW. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة رضي الله تعالى عنها في مرضها. تلقى النبي عليه الصلاة والسلام ketika itu sedang bersama dengan Aisyah رضي الله تعالى عنها di selimutnya, di مرضها. Ada yang mengatakan sarung, ada yang mengatakan selimut. Baru ada yang mengatakan terkuat dari wal, ada yang mengatakan warna hijau, macam-macam. Al-Muhim, ketika Rasul sedang bersama dengan Aisyah di selimutnya, diizinkan masuk oleh Rasul alaihi wasallam. Ha'adina laha, Rasul mengizinkan Fatimah masuk. Ini kaidahnya, bolehnya seorang ayah mengizinkan putranya atau putrinya masuk kamar pribadi orang tua dalam keadaan orang tua tadi, ayah tadi bersama-sama dengan istri. Ketentuannya ialah tidak ada aurat yang terbuka. Ketentuannya tidak boleh ada aurat yang terbuka. Yes, anggal ya. Baru. Apabila dia membuat tidak menimbulkan kita. Baru. Baca alat maka Fatimah pun masuk menemui Rasul. Maka alat maka Fatimah radhiyallahu taala anha mengutarakan maksudnya berkata, Ibn Azwajaka, wahai ayahanda, sesungguhnya istri-istrimu arsalnani, mereka mengutus aku menemui ayahanda, yas'alunaka al-'adla, mereka menuntut engkau al-'adl untuk bersikap adil, fi binti Abi Quhafah, terkait dengan putrinya Abu Quhafah. Siapa dia, Pak? Aisyah. Siapa Abu Quhafah? Siapa? Ayahnya Abu Bakar. Sehingga dia dinisbahkan kepada kakeknya, bintu Abi Quhafah. Dia ini putrinya Abu Quhafah. Abu Quhafah ayahnya Abu Bakar. Si Aisyah apa ini? Cucunya Abu Quhafah. Menunjukkan bolehnya seseorang itu menisbahkan diri kepada kakeknya atau disahkan kepada kakeknya. Kalau Aisyah, Aisyah bintu Abi Bakar bin Abi Quhafah. Baik, kata-kata Al-Azhar di sini harus saya kasih keterangan penting. Dikatakan Fatimah radhiyallahu anha, wahai ayahanda, para istri engkau, para istrimu mengutus aku dan mereka menuntut menuntut engkau tentang al-adl supaya bersikap adil tentang Aisyah. Kata-kata adil di sini jangan dipahami Rasul tidak adil dalam karena apa-apa, tidak adil dalam perkara pembagian jatah malam maghrib, tidak adil dalam perkara sukna tempat tinggal. Tidak. Beliau orang yang paling adil dalam perkara ini semuanya. Ini kan syarat bolehnya takut ya. Harus bisa adil dalam perkara nafkah, dalam perkara maghrib, jatah malam, dalam perkara tempat tinggal. Beliau paling adil. Tapi yang dimaukan mereka semua, para ulama ini tadi, bagaimana yang saya utarakan ya. Itu penjelasannya sini di Rasul Allah dalam hati yang terjadi. Di antara maknanya kata para ulama mereka meminta menuntut keadilan tentang Aisyah terkait dengan hadiah-hadiah yang dikasihkan kaum muslimin kepada Aisyah. Berkata jangan kafir Aisyah, kafir Aisyah, kafir Aisyah. Dia tidak ada pertemuan. Jadi gimana yang selain itu? Al-Mihrib bukan terkait yang tak nafkah, masjid dan sunnah. Dengan ya, baik. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan, memberikan jawaban kepada putrinya. Aini, wahai putriku, sekarang nak, wahai anak, aku cinti nama rohiku. Bukankah engkau mencintai apa yang ayah cintai? Jawabannya, apakah engkau tidak mencintai yang dicintai oleh ayah? Harap banyak, katanya Fatimah. Iya. Hanya mencintai apa yang dicintai oleh ayah. Kala maka Rasulullah SAW menyatakan, fa'id fi hadis. Maka cintailah ini. Sampai berikut. Bukan kalau mencintai yang dicintai oleh ayahnya. Ya betul ya. Kalau begitu, cintai ini. Ini adalah wanita yang sangat dicintai oleh ayah. Untuk baca keterangan. Maka Fatimah pun sakit. Fakhoraja. Keluar dari kamar tersebut. Fahad dasar guru. Fatimah pun menyampaikan kepada Umar bin Umayyah tentang jawaban itu. Saya enggak tahu betul itu mana. Ayah anda mengatakan itu kan selesai. Mau apa? Ini dicintai oleh ayah anda ya. Dicintai oleh ayah anda, maka saya mencintai apa yang dicintai oleh ayah anda. Makulna, maka mereka Ummahatul Mukminin berkata, Ma'arnaiki anna syi'ah, engkau ini belum mencukupi kami sedikit pun. Itu pada waktunya. Artinya, engkau ini belum berberapa. Kacau kamu belum berhasil mengisinya. Seperti Inggris, baiklah ayahnya. Sampaikan lagi. Kharat maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, wallahi demi Allah, la usallimuhu fiha abada. Aku tidak akan berbicara kepada ayah andaku terkait dengan Aisyah ini selama-lamanya. Itu yang dikitai sama orang tua aku. Biasanya harus kita sama apa yang dikitai sama orang tua aku. Tidak. Tidak mau. Para salna Zainab. Maka mereka. Para Ummahatul Mukminin pun mengurus Zainab. Binti Syahsyin radiyallahu ta'ala. Zawjin Nabi alaihi salatu wassalam. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Zainab ini dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah wanita dari kalangan istrinya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menyayangi Aisyah. Sayangnya Aisyah, rivalnya Aisyah. Segala kebutuhannya di istrinya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Zainab. Para Allah. Dari sekian banyak Ummahatul Mukminin, ini Nabi yang terus berkait sama Allah. Pasca Zainab, maka Zainab pun dari di surah dalam lafaz yang lain tanpa mukmin. Langsung di surah ini pasca Zainab. Zainab pun meminta izin. Ma'adina laha Rasul pun meminta izin. Memberikan izin apa? Agar pun mengizinkan Zainab. Jangan lupa ya, ketika jawab pun sama siapa? Sama Aisyah radhiyallahu anha diselimutnya. Ini menunjukkan bolehnya seseorang suami mengizinkan istrinya yang kedua, ketiga, keempat untuk masuk ke kamar pribadinya dalam keadaan dia sedang bersama dengan istri yang lain. Ada. Dua. Misal, Pak Sulmahir istrinya dua. Misal, Esar Allah. Ya, ini juga. Pasir balik ini sedang ada di istri pertama. Tanya. Jadi kamu tidak ini? Istri yang kedua datang minta izin mau ketemu. Kenapa boleh bagi pasir balik ini mengizinkan istrinya? Kalau saya menemui kamar, masuk ke dalam kamar pribadinya dalam keadaan pasir balik ini sedang bersama dengan istri pertama diselimutnya. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Tidak ada aurat yang terbuka. Tidak ada aurat yang terbuka. Loh, kan suaminya. Bukan pembahasan suaminya sekarang. Tidak boleh bagi seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Jadi pas sekarang perempuan yang lain. Paham ya? Tidak boleh melihat aurat. Dan yang betul dia boleh melihat kita. Kalau kemudian suruh masuk, kok Naomi ngamuk-ngamuk, ya jangan. Ini itu, boleh, masuk. Masuk, itu masuk, lihat tuh. Lagi, bengkok tuh, hei. Wah, langsung dia uring-uringan, marah, emosi, segala macam. Jangan. Kami dimasukkan dalam Allah berhati. Kalau kami yang tidak ada masalah, boleh masuk. Masuk. Gitu ya, kali ini, tidak. Tidak ada orang yang berusaha mengadakan masalah. Fakar lahu zaid. Lalu Zainab r.a. anak-anak pun berkata kepada Rasul tentang masalah ini. Ia ini menyampaikan aspirasi Ummahatul Mukminin menuntut kehadirannya Rasul terkait dengan jenis suatu itu apa. Aisyah radhiyallahu anha. Wa waqa'at hiya Zainab tadubbuni. Ada tambahannya rupanya. Ternyata Zainab ini wafat sia menjelek-jelekan aku. Wafat itu menjelek-jelekan merendah. Tajuk bunyi dia mencela aku. Jelas. Ini penambahannya nih kayaknya. Jelas. Ada tuh. Di Islam dalam lafaz yang lain, riwayat yang lain. Disebutkan bahwa Zainab begitu masuk dalam kamar ini langsung apa namanya menusul Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan ya Rasulullah hasbuki min Aisyah coba jika mau Aisyah ini apakah pakatkan kedua lengannya ini yang kurus terus tak aja kata Aisyah telah mengatakan Aisyah radhiyallahu anha Fata Syekhtu Anggur. Maka saya pun mulai melirik-lirik. Aku pun melihat. Saya pun mulai melihat. Ini melirik dan memandang Rasulullah Al-Fatul Al-Fatul. Hal ya'zaluri al-Nabi Yusuf. Apakah Rasul Al-Fatul Al-Fatul dan aku pun melihat. Jika ada diri saya lagi marah-marah, ada diri. Tapi makanya, malam ini kau rusul, malam ini dulu. Dengan bahasa Isyad apa ya? Bisa ini, boleh gak ini? Dibalas ini. Kalau saja, maka saya pun terus-menerus memadamkan itu. Memadamkan itu. Hatta Arabtu, hingga saya pun tahu dari koinan wajahnya Rasul tadi. Anak Nabi Rasulullah SAW, la yakrah, Rasul Nabi SAW, tidak membenci, mempersilahkan, an tasir untuk aku belajar. Kalau aku di sini, begitu saya ngerti Rasul di sini, saya langsung membalas. Falam ansyat an adham tuha ghalbatan. Maka dalam dalam Al-Fatihah tidak berjirah hingga bermampu memacahkan dia dan mengalahkan dia. Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah dia. Disebutkan dalam Al-Fatihah tersekat terdiam Zainab dalam sampai kering tenggorokan dan kepalanya dalam air air biru tersekat. Kata Rasulullah SAW, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pun tersenyum. Thumma qala, kemudian dia mengatakan innaha ibnatu Abi Bakar. Ama innaha ibnatu Abi Bakar. Ketahuilah dia itu adalah putrinya Abu Bakar. Sama kayak bapaknya, mulia orangnya, sama punya banyak fadilah, punya banyak keutamaan, banyak tersandang, pandai, kemudian kuat jiwanya, bisa mengalahkan dan mematahkan orang dan segala macamnya, dan dia santun. Karena gak langsung balas, diri dulu, menurut dulu. Ijinat langsung. Ini baru. Inna hatib najwati. Dia itu khususnya. Inta ini hadis sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim dalam sahih. Dari hadis ini saya juga menunjukkan kepada kita Syawal Zulhijjah. Bolehnya kita membela diri dari orang-orang yang membolehi kita. Apa yang disebutkan Rasmiah oleh Imam Bukhari, Rasuman Fatara Mabalama. Hak membela diri, seseorang yang membela diri, seseorang yang membolehi. Boleh. Dari sifat ini boleh. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka dalam lafaz yang sebelumnya dengan tegas dan mengatakan dunaki fantaqi. Sudah. Dan maka ketika dia Aisyah radhiyallahu anha posisinya sebagai cahaya terbalik. Kalau sudah menonton mereka melapor kepada Rasul terkait dengan masalah yang ada, meminta meminta keadilan dari Rasul terkait dengan Aisyah, tidak ada masalah. Haknya para istri. Tapi yang jadi masalah istri ya, tambahannya itu dari Zainab radhiyallahu anha. Langsung menghadap para Aisyah, menjelak Aisyah. Maka di sini Aisyah terbalik. Dan Rasul mengizinkan Aisyah radhiyallahu anha untuk intiqar membela diri. Artinya lewat jangan berkata secara umum bolehnya kita membela diri kalau ada orang yang membeli kita, baik membeli dengan tempat atau membeli kita dengan perempuan. Baru boleh. Baru. Tapi yang paling kuat ialah dimakan apabila kita mampu. Yang perlu diingat di sini bang, ketika intisar membela diri, kita hanya diizinkan membela diri seukuran atau sebatas kezaliman-kezaliman yang ditimpakan kepada kita. Kita tidak boleh melakukan tindakan ta'addi melampaui batas. Sebenarnya kita dizalimi dengan tiga perkara A, B, C. Maka kita diperbolehkan untuk membela diri, untuk membalas dengan tiga perkara A, B, C tadi. Kalau kita membalasnya lebih daripada itu A, B, C, kita baik sampai Z, maka yang lebihnya itu ialah kezaliman. Itu namanya ta'addi, tindakan melampaui batas. Dirimu yang tadinya membunuh kezalimi berubah menjadi orang yang zalim. Dan contohnya, engkau berbohong dia dan seorang dia mencela kau. Maka kalau kau hanya intisar membela diri, maka kamu hanya boleh mencela dia. Kalau kamu mencela dia, terus kamu kasih hukuman mentah. Hukumannya kamu ini kebohongan. Kamu membohongi dia ya, hukuman kamu. Terlalu. Maka dia pun diizinkan untuk intisar juga, membela diri, membalaskan kamu dengan hukuman juga. Bro, kalau dia balik dengan kakinya tendangan, berarti dia membolehkan. Dan itu yang terjadi pada umumnya ketika banyak orang yang terjatuh dan terlibat dalam seruan cekcok, saling merusakkan, saling menghina, itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Ini menjelaskan, bagus kok. Akhirnya saling berit menggolimi semua urus usaha. Tapi sekarang sebatas intipal nggak putus. Minta dia yang disalikan tadi ingatkan baik-baik oleh para ulama kita. Karena intipal tidak boleh melampaui batas yang diizinkan. Hati-hati semua. Hati ini sesungguhnya berbicara berkaitan tentang masalah rumah tangga dan keluarga. Namun hati-hati sekali Allah menggunakannya untuk faedah secara umum dan juga dinyatakan. Maka terkait dengan rumah tangga dengan keluarga, bagi seorang yang memiliki lebih dari satu istri, ketika istri salah satu istri membalik istri yang lainnya, maka istri yang lainnya diizinkan untuk membela diri, untuk membela diri. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan masalah dengan tenang. Ketika Aisyah dihinakan oleh Zainab, kemudian Aisyah membalasnya. Rasulullah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang lebih daripada sekedar menjelaskan kedudukannya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah lama-lama juga tidak kemudian mencela semua istrinya, apalagi kemudian mengampuni nubuwwah semua istrinya. Rasulullah yang menjelaskan kepada istrinya tentang bagaimana kedudukannya Aisyah radhiyallahu anha. Supaya kami tidak usah iri. Nanti kalau saat ini terkait dengan Aisyah, karena para ulama tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusung bersatu. Jika akan terkait dengan satu hadiah, tetap hadirin orang lain. Ya terus karena orang lain tak tiru Aisyah. Kan gitu ya? Itu hadiah orang. Orang mau ngasih Aisyah itu kan maunya dia ngasih Aisyah. Kan gitu ya? Maunya ngasih Aisyah. Kecuali kalau itu pemberian yang Rasulullah SAW, pemberian yang Rasulullah SAW, hal-hal isi pertama dikasih, kedua, ketiga, kota sudah dikasih, hal-hal yang gede. Ketika Rasulullah SAW dikasih, dalam pemberian yang Rasulullah SAW, maka yang lain boleh menutup. Sang suami yang sakit. Tapi di kasusnya yang dilakukan suami nanti, ya nanti orang lain, gitu ya. Itu Pak Yayi. Karena Pak Yayi aku angkat, itu yang pas. Nah, kok ikan-ikannya senangnya sama isi yang pertama, terus. Nah, jangan kesini mesti nasi yang pertama, nasi yang pertama, nasi yang pertama, terus nasi yang pertama lagi. Jarang-jarang nasi yang kedua. Ketika dari Allah. Kenapa lagi? Beliau mau ngomong apa? Mau mengatakan ya, Tuhan, jangan ngasih yang pertama saja, yang lain juga. Yang lain juga tak kasih kan? Pak Yayi. Udah. Terus, ngomong apa dari itu? Ya, kita maunya ngasih yang pertama. Gimana lagi? Karena itu haknya orang. Terlalu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dia tidak membahas langsung inti permasalahan yang mereka tunggu. Karena itu orang lain yang mengerti. Dia hanya menerangkan kepada mereka semua bagaimana manzilah kedudukannya Aisyah radhiyallahu taala anha innaha ibnatu Abi Bakar. Barakallahu. Masyaallah. Ini profil rumah tangganya Rasulullah SAW yang mestinya sudah dipantang kaum muslimin dan kaum muslimat. Ini pelajaran teman-teman selesai. Insya Allah kita akan ada halangan besok malam. Satu Pak Malaysia yang ada pembahasan kita khusus tentang Isprosul Nisa. Karya Allah Nasa'i wa Allah yang menjelaskan bab-bab dan riwayat khusus tentang keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana profil rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Nah, sekarang ada yang ada udara. Sekarang ada lagi ada yang lain. Ada yang lainnya tiga masuk pada part yang kedua. Kemana? Kopi yang tua kopi luwak itu memakan biji kopi lengkap dengan kulit-kulitnya dan segala macamnya, terus tak biji-bijinya. Ketika dimakan, yang masuk ke dalam perutnya dia itu ialah kulitnya. Sementara bijinya, biji kopi ini keluar. Oke. Jadi, le, apa ya? Le, ya. Jawabannya, iya. Jadi jangan dibayangkan. Kopinya itu amuk di dalam, masuk kemudian keluar bentuknya lain. Kalau keluar bentuknya lain, itu gembur, kotoran dia. Nanti yang keluar atau biji, asli biji. Siapa ya? Saya cuma. Ini apa namanya? Kemarin sempat dibincang-bincangkan. Sama si Abdullah, sama si Ma'ud bin Talib. Ma'ud bin Talib. Beliau baru ngerti. Barakallah. Ini pesan-pesan sih, yang pengetahuan kita, isinya itu diolah bukan dengan kotorannya. Yang pernah saya tanyakan kepada presiden orang yang memahami masalah ini, biji-biji yang keluar dari perutnya luwak tadi dia percerakan di mana-mana di kebun kopi itu diambil sama mereka, cuci setelah itu, dicuci, tidak ada lagi kotoran luwaknya. Setelah dicuci harus diproses, kan ya, diproses hasilnya kopi istimewa. Orang yang cinta kopi itu berkata katanya nikmatnya itu luar biasa. Siapa yang menarik? Apa yang menarik? Pernah minum? Pernah? Pernah minum kopi dua? Pernah? Enak lho? Zin ya? Masya Allah. Jadi kalau cinta kopi jadi enak lho. Katanya itu enaknya luar biasa, aromanya itu wangi harum, membangkitkan selera, diminum hangat-hangat panas-panas, suhu-suhu nikmatnya luar biasa. Harganya pun juga sekian kali lipat dari kopi. Tarawal, itu nggak ada masalah. Dengan ketentuan tidak diproses dengan kotoran. Kalau dia ini itu biji kopi, bukan sesuatu yang keluar dari perut jeruk dari kopi ya, betul-betul asli biji kopi dan ketika diproses sudah dipersihkan tidak ada kotoran. Kalau ini apa? Apa namanya? Enaknya itu bukan karena masuk perutnya luar, tapi karena keluar itu yang pandai memilih kopi tadi. Apa semua kopi dimakan? Enggak, ini sama dia kopi yang ya kopi pilihan luar. Ya kurang lebih ketika ada makanannya ada mangga ya, segala macam ini pohon roak, siapa yang makan? Cocok, saya mau tanya sama aku apa namanya mangga yang keruak kena kotor itu manis atau tidak? Hah? Itu namanya mangga ciliator. Tarik lagi. Masih luar biasa. Ada kalau milih begitu, begitu luak air walau itu kotor yang milih langsung dimakan sama dia. Hah? Tidak dihabis semuanya. Antum ambil, antum bersihkan apa namanya bekas gigitannya, antum makan. Ya salah, itu manis dan apalagi mangga gatum aroma manis ya. Itu kesukaan dia besar. Ya itu kalau antum abri yang itu sudah dibersihkan, antum makan lagi betul-betul ini manisnya itu betul-betul. Ya kalau aku bilang, parah kalau. Ah ya, begini. Nah, apalagi musim hujan kayak gini, nah, apalagi sore-sore gitu ya. Masya Allah, apalagi dikasih saya gitu ya. Nah, itu banget. Kali saya, wah, nikmatnya. Sampingnya itu ada gorengan, sambal petis, ya Allah. Terasa lupa dengan apa namanya yang lainnya itu surga dunia ya. Enak ya tinggal nanti kena gorengan lemaknya segala macamnya ayam ada lagi apa Pembangunan itu dicampur sama kunci namanya pondan. Jadi itu dikon sama kunci supaya gue itu mungkin tahu. Kunci pondan itu dikon pondan. Pondan itu apa? Nafasi hewan ini? Bukan, dia dari gelap juga. Oh gitu, kulak itu namanya pondan. Itu ya, kami disuci sama perut. Iya, namanya pondan. Nyimpang itu dalam artian masuk ke dalamnya. Iya. Jadi gigit ke perut. Iya. Simpang. Kemudian setelah itu? Setelah itu, pada akhir kon dilema, dia kan dua gigit, terus simpang itu. Nah, kemudian dilema, itu dia akan siramkan. Begitu nanti tergiling langsung keluar dan itu kental. Jadi warnanya itu dari warnanya itu sih satu untuk berapa ton? Oke. Kamu itu di pantai ketika itu jadinya itu kan langsung bentuk pasir gitu. Gula lagi. Iya, kalau tidak pakai pondan itu tidak pakai begitu itu susah. Jadi kayak halus gitu. Jadi juga sedikit ini langsung agak masir gitu ya. Masa kita masir. Sudah, itu langsung jadi. Begitu selesai proses penggilingan, jadi gula juga. Prosesnya panjang. Terus dong. Panjang. Panjang itu apa nih? Terus dong. Setelah itu apa? Setelah itu apa? Oh sebenarnya ada. Jadi itu akhir prosesnya. Jadi ada pemanasan. Ada. Tinggi. Ya tinggi. Satu misalnya. Jadi kalau tinggi. Dengan proses pemanasan tadi itu unsur seperti ini kan? Tanya orang di praktikan. Kalau mengalami proses ini setelah apa dipanaskan dalam macam macam, kemudian unsur-unsur itu hilang dengan itu. jadi teman-teman pancingan salah, pancingan tadi itu. Dan ketika masuk proses, hilang semua yang ada, hilang, betul, enggak ada sama sekali, hilang sudah. Kemudian jadilah gula, betul gula, ya sudah tidak ada kan dengan status lagi. Itulah yang berlaksananya. Atau masih mungkin, kalau mungkin itu masih belum pasti. Nah, ada sesuatu dan mungkin unsur prosesnya tapi masih ada menyambung dengan kota ini, mungkin hilang. Ya, itu keluar itu tidak mungkin atau mas? Tidak mungkin. Ada yang keluar hilang itu hanya sekedar mancingan. Baru itu sudah bagi jadi dia hilang. Yang ada hanya sisi kondan yang sudah merupakan asli gula plus dengan gula yang lebih besar murni gula. Murni gula. Bila orang beri gula pergi, kalau orang beri gula, ya, ya. Kalau beri gula, mencek kerja. Karena gula ini sesuatu yang kalau tidak diwaspadai dan tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, diracun. Diracun ya? Memang pakai gula dia keterlaluan. Sudah ya, coba dikabar. Sama haru kayaknya. Belum, awet ya. Masya Allah. Kalau siapa ya? Antara-antara? Iya. Lebih utama yang mana? Tadi. Baik, terkait dengan mana itu afdal hadits radhiyallahu anha atau Aisyah radhiyallahu anha. Jawabnya, jumhur ulama, mayoritas ulama bahkan sebagian mereka menukil ittifaq, menukil kesepakatan ulama bahwasanya hadits afdal. Hadits afdal mutlaqan salam. Ini yang tercih oleh sejumlah masyarakat kita yang menjelaskan. Pendapat sebagian kecil ulama kita, yaitu pendapat yang masyhur dari Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Fadhailul Fawaid, merinci. Dan ini yang dilakukan masyhur Nur ini, merinci. Kalau sebelum hijrah, atau sebelum wafatnya Khadijah, gitu ya, maka Khadijah di awal. Setelah wafatnya Khadijah, maka Aisyah lebih awal. Salah satu. Dan anak merosikan yang pertama. Anak merosikan yang pertama. Khadijah afdal. Salah satu. Khadijah afdal. Banyak para ulama terdahulu ya, bukan sekarang terdahulu, yang menggunakan bahasa syirik. Khadijah afdal. Di antara argumentasinya, ada pelakon. Ia kalau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril. Bisa dalam riwayat yang sahih. Sementara Aisyah, dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril, cukup. Ada kabar. Tanya lah. Terus secara kota. Kalau secara rincian demikiannya, ya jelas. Beberapa hal yang mengaita yang melakukan di dalam kita meninggal ini terkait dengan penyembahan ilmu dan segala macamnya secara umum, secara umum pasti terjadi apa. Ada yang terkait dengan haur wa marus itu kisah-kisah yang menjelaskan tentang masalah mereka ini umumnya ialah Israiliyah. Israfiliyah, cermin kami. Israfiliyah. Ada, kemudian di Tafsir Ibnu Katsir, dia memasak panjang lebar tentang masalah ini. Nah, dengan dua tadi karena ramai kedua yang ada itu satu dia. Wallahu a'lam. Maka kita